muni ning jero lagu lho, Pakdhe. Kok iso? Lah dhe muni ning jero lagu cacah mburi langsung kontak. Masa? Lah iki acarane bengi iki iso ngegeti ngegeti miko sampe kemari. Tiap muni mesti anu ya. Iya, aja nganti ngomong onoan. Iki berlanter masuk campur sari gawat iki. Gawat. Musike apa jin kabeh no? Ora jin kuwi nggone demit tok. Dadi ati-ati, ngomong ati-ati. Ngomong sak ngomong kudu ati-ati. Ayo. Dadi awake bebengi. Iso. Awake dhewe wong Jawa, Pak Do. Kudu ngerti jawane. Betul. Awake dhewe kudu imane kudu kuat. Kuat. Wong Jawa kudu jawani. Kudu jawani. Awakmu wong Banyuwangi. Kudu Banyuwangeni. Wong Kediri. Kudu Ngedireni. Lah, awakmu wong Ngawi kudune iso. Maksudku ngene lho, Pak Do. Wong Jawa kudu iso jawani, Banyuwangi kudu iso Banyuwangeni, wong Kediri kudu iso Ngedireni, awakmu wong Ngawi kudu nek Banyuwangi kudu Banyuwangeni. Gak Ngawi ya apa wadah lah Ngawi, aku ora tak genah. Kudu Ngawekani. Lah, iki lho. Berarti awakmu termasuk wong sing bener. Bener. Cara wong iso magri awakmu terus sun pageri. Gamelane no ora apa-apa, ketipunge no ora apa-apa, tapi mung gitar iki hajat. Wes padha aja ngomong ana. Iki kok atuh terus iki bocah-bocah iki. Luwung kon mulih lho cah-cah wi. Aja nek wong ngomong digameli rumangsamu badut wae piye. Lho ora nek ngono wong lak. Nek kene aku isin lho dhek asline aku mah munggah asline. Lah nyapa ora munggah. Lah aku petuk mantanku kok. Sopo pak? Lah bulurah. Isin aja omong omong. Bulurah masuk mang. Saurunge karo pake kuwi biyen karo aku wis gandeng. Trimo beda keyakinan. Maksudnya keyakinan lho pak? Aku yakin gelem kono yakin moh ngono lho. Lah kok ora roh kowe. Bengi iki. Kowe paling, kowe paling. Hei, duduk pak. Duduk. Geblak, kaget, kaget, kaget. Bocah cilik kaget. Lungguh. Kaget, aku pedih lagi. Kowe ngawur. Letate kowe lah kok kuploke meslek nganti nang. Lah pikir kowe nek sing nyanyi sapa apa penonton nyanyi. Aja muni wisan wis. Aja muni tenan wis atok wedi tenan aku. Kancane lho sing iki sing tak isini mung siji bulurah. Sing loro ya enek sapa? Kentongane Pak Wowo lho aku iso. Eh, buwedine sakmene to. Padahal buwoi wonge cilik lho. Kowe roh lak mlaku Pak Do. Heeh. Lak mlaku nggawa piring roh apa ora. Sapa? Buwo. Buwo bu anu. Ayo. Bu kami tua Bu Budi. Lah iya, Bu Budi lah lak nang piring apa roh awak. Iya. Wong lak mlakune biasa lak biasa. Biasa to wong lak mlaku ya biasa. Buwo ora ngono. Lah buwo piye? Wong lek anak tamu dolan nak mlaku iso indi. Mangsamu buwoe turunane Upin Ipin tapi kok iso? Ora ning ngono lho, tapi aku ini linili lho. Lah iya mlakune genah ya biasa, buwo mlakune ya demes ya pantes karo nggawa piring. Mas Percil nembe dugi to, ya ampun wong kok kaya ngono. Ya ben pantes itu api kok iso. Ora, Pak. Kuwi mau duduk buwo ki, Mas. Lah sapa masa? Mau beda ne. Masa gendakane Pak Wo. Eh. Sil. Lambemu lho suwek tenan lambemu tenan maksud e iki wong bedone lak buwo tak kira buwo bae dudu wong sing buwa-buwa minimal lho buwo iki sak meneh iki lho lah wong kok sak meneh lho rumangsamu iki tenan Pak aku agek lho paling tidak sak meneh lah iya sak meneh lah kurang lebih tapi sak meneh lah ndak-ndake kowe iki ngelokne kaya dhuwur-dhuwur ae wong awake dhewe wong loro ya anggota pop kok pop piye to Pak persatuan orang pendek lho lah ya kuwi ketuane buwo Oleh mu mangsamu iku medhun ditapuk entong karo buah iku. Entong wis dilebokne kok. Mangsamu. Panganan mesti ning meja kono lho, Pak. Alah, awake dhewe wis ping pira lho ning kene iki? Ping pira masakane enak. Ben taun mesti disuguhi masakan tenan. Panggah sing masak Sri karo Dani. Lah apa sapa lho ancane sing masak ning kene iki ya mung kuwi tok. Sing iso masak ya kuwi tok. Neng orang ngono ki acarane genah lho Pak. Acarane bersih desa. Bersih desa ngresiki desa, bersih dusun ngresiki dusune. Heeh. Ngono Pak. Tapi saurunge munggah aku ndredeg tenan aku. Ya apa to Pak? Lah kowe ora ngerti enak kejadian ning jalan raya Kediri papar. Braan ngantek teko arah Tulungagung. Bis Harapan Jaya saka lor piyanter. Lah kok saka kidulane wong numpak sepeda motor gak nganggo helm piyanter. Walah akhire tekan temen Pak. Walah bongko mes kuwi. Sapa bongko? Bongko apa? Lah pecah loro ora nggih helm gek musuh bis ora pecah ndas iki. Wong simpangan kok iso salipan. Ya Pak. Piye to lakmu cerita iki alon-alon ngono kan. Lah iya alon-alon. Teko kene bis Harapan Jaya. Bis kolor. Terus kok kidul sepeda motor biyanter goncengan wong telu gak gawe helm cah cilik cah SMP. Lah kok tekan perapatan papar lurok. Wes. Kuwi nyapa, Pak? Salip-salipane lho simpangan. Kuwi gak keterak mau mati. Sopo sing keterak tapi tekan perapatan bis. Cit. Ah, kuwi nyapa? Lampu merah. Mandek. Oh mandek lampu merah. Mandek. Jelalah saka kidul, Dik. Enek kol pikep. Terus ngusung pitik. Wah, kuwi. Witik kok kidul sepeda motor kolor tabrakan beres. Moh salipan gah. Oh, kok iki tabrakan tenan. Alah moh kudu salipan. Gaus kadung mikir tenan kok. Sing roh aku. Alah moh kudu tak kudu salipan gah aku tabrak. Ya wis salipan. Lah ya ngono. Terus. Ya wis. Iya to Pak. Ceritamu iki mbok sing runtut ngono. Bar salipan terus nah. Tabrakan nah. Sepeda motor karo kol pikep momot pitik. Beres tabrakan kuwete muarat narik detike muarat. Pitike digowo ning bengkel terus sepeda motore digowo ning rumah sakit. Kleru. Wonge digowo ning penggadian. Kleru. Sepeda motor mobilnya digowo ning bengkel, wonge digowo ning rumah sakit, pitike digowo ning gaden. Oh sing delok aku kok ngengkel. Pitike wine gak salah gowo ning bengkel, terus sepeda motore gowo ning rumah sakit. Lah terus si wonge lurung temok wonge, padahal mati lho iso mlaku dhewe to. Ngene lho Pak, ngene lho. Ceritane ngene lho. Kan kuwi tabrakan makbres to. Makbres tabrakan des. Wonge kuwi mesti digowo ning rumah sakit. Lah apa melok ngeterne. Awet sore nang kene lungguh ngono kok iso wonge digowo ning rumah sakit. Sing gowo sapa? Ora ero lho kok iso lincip lho iki kok kemeruh ngono kuwi anggota Perkemi we Persatuan Kemeruh Indonesia lho. Mobile kuwi pedah montore digowo ning bengkel. Rumah sakit yo. Mobile we digowo ning rumah sakit, pergane sing duwe mobil pegawai kedokteran. Terus pitike kuwi digowo ning gaden. Nggo gadekne marot pamu. Nek aku lebih dhisik sabung gaden iki lho. Ngene-ngene penake. Saiki wonge ning ndi? Mobile barang ning ndi saiki? Mobile aku gak eruh. Lho kok ngomong ngono cerita ngono? Lho aku ya critane wong kok. Nurut critane wong diceritane kene kocluk ya kowe iki. Lah kan tak critane kowe, engko terus critane sapa neh? Kowe iki wong ora genah, kowe kudune sing ora genah. Kudune wong iki kudune sing aku ora pengen kudu kok. Maksudnya uang itu kudu sing genah, kudu sing nalar, cerita itu kudune awake dhewe rose. Aja diceritane wong, diceritane wong. Kuwi mesti kok ditambah-tambahi cara emperan iki ditambahi emperan. Ya malah apik, malah enek terase. Nerasi mbokmu sing setruk kuwi piye karo rumahku. Iki genah nesu. Wah, angel momon karo awakmu. Hati-hati lho we nek kok nyambut gawe nek kok desa mengi. Nyapa to kok mengi? Kuwi dusun bersih desa dusun mengi iki lho. Ngawur mengi diem kulmu. Rakyate mengi kabeh dik. Bangi, he? Bangi. Kok kacek padha ngine lho kok e. Eh iki lho, enak kejadian aneh lho aku bar diceritani karo Pak Wo. Moh aku lak critane wong neh. Gak iki asli saka Pak Wo, Pak Budi iki lho. Pak Budi kaya zaman SD ya di awal dhewe maca, "Ini Budi. Ini Bapak Budi." Ya cek isa dhek iki. Kita kaya iso kaya ora lho Mas. I-N ini diwaca ini. I B U B diwaca ibu. B U B T I T diwaca Budi. Dibaca semua ini ibu di bu Budi. Alah. Biasane ngono kuwi, biasane ngono aku. Ora kok bertukul lak bolak-balik di bu Budi karo ibu paling mini. Kuwi lho Pak Wo, cerita Pak Wo Joko Tirto komplit. Bambangi bare nek kejadian. Iya jarene nek wong meteng. Ya keh ngene wong meteng. Ketokne wedhus. Wah wah wah kuwi terus piye ya meteng ketokne wedhus ya. Wah gendeng tenan niku mlebu anu ya kowe. Napa lho ngono TV. Gumun lah gumun. Cah desa enek wong meteng ngetokne wedhus wong meteng ngetokne wedhus ki wong apik wah hebat hebat apa umum ngetokne sapi akeh mosok iso dalane sepiro carane piye alah lah wong meteng terus wedhus ning kandang ya to ditokne ning jaba lho iki kan wong meteng ngetokne wedhus maksudte ngene gak ngene to ya suwekno dalane goblok lah lah kowe ra omong pikirku lah wong meteng ngetokne wedhus iki wedhus ora dinalarse kok enek-enek kakang mas omong ora critane ora kaya liyane lha apa nduwe cerita okeh critane kene sapa lho sing ra kenal ngene karo aku lho tau dadi copet to copet diengkul memoncrot iki aku rene kapusan iki menceritane lah mosok dik lah diomongi wong wedok-wedok lho aja kontak kaya ngono to dadi lah duh horor ditamu horor aja terus aduh sedih ceritamu kalau gawe aku sedih iso ngantek kaya ngono mrebes milih lohku mrebes milih ngruwokne apa sing kancane rong muni iso nyecret muni saiki kowe muni saiki apa ora krungu amak tut kuwi ngentut goblok kowe rumangsaku aja ngisi-ngisini waduh ngapa iki acarane iki acarane sing sakral ngono sakral tak ngurusi rasah ngurusi neka-neka urusan bersih dusun iki lho wong kudune piye lho bersih dusun iki gampang ta pokoke nyapa anggere ngresiki dusune tata lair apa kuwi selokan-selokan diresiki pagar-pager dicet goblok kowe nyapa ngecati pager koclok ya ora badan ngecati pager lho Mas te goblokmu kate kaya ngono to. Lah supaya aduh. Lah ngono kok jarane ngerti apa-apa. Lampret payuh. Ngono kuwi lak ngerti ngomong ora ngerti meneng. Supaya nek bapak opo kuwi iki ditegesne. Awet bapak kepala desa. Apuk kene nek ra ngomong rong bar tugalane awakmu nang rumah saku. Lah aku trenyok. Apa? Bersih dusun, Pak. Bersih dusun iki ya tata lair. Tata batin ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saya saka memala adoh saka bilahi caketok ing kabahagiaan caketok ing kamulyan caketok ing kawilujengan ayem tentrem akeh rejekine lan panjang umure kabeh para warga ana ing dusun Bangi iya ya Pak kuwi to wiwit ngajeng lan sak pawingkingipun ngandhap nginggil rinten kelawan dalu tansah kinayoman berkah rahayuning Gusti kabeh masyarakate guyub rukun sing rungokne lho ruwet sampean kakehan omongan blas intine ra genah lha nek kowe piye ngelokne wong bersih dusun iki sing penting resik ati rohani batin lahir kelawan batin nomor 1 rohani ora resik wong rohane wonge kumel dastre amoh Wila, aku tahu roh bojone Nur goblokmu lah rohani sapa rohani iki maksud tegese wong kudune resik lahir kelawan batine kowe paham ora ya wong resik lahir batin apa lahir iki apa ya lahir tata lahir apa-apane diresiki kaya to pager-pager selokan kudu hidup bersih hidup sehat anadzofatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman siji kuwi nek tata batin ya kudu manembah marang panguasaning Gusti nut kepercayaan utawa agama sing dirasuk masing-masing ya. Nek Islam ya ning masjid Kristen ya ning gereja Hindu ya ning pura Buddha ya ning wihara manut keyakinane tapi ya ora kuwi tok Pak apa sing paling penting lak ngomongne batin iki wong wedok-wedok lho engko medun ditapuki karo bulurah lho iku kok bolak-balik mbok wong wedok mbok paido ae ya tenan lho Pak wong sing paling cerewet sak donya nalane wong wedok ra enak lah kok iso wong wedok paling cerewet contone Pak nun sewu lak ngomong awake dhewe ngresiki batine sing penting aja rasan-rasan tanggane ulak wong wedok-wedok iso sing gaene rasane-rasane apa wong wedok lanang apa tau ngrasani tanggane ora pernah lak wong wedok delon isu-isu ning bakul letek isu-isu ngono lho bakul janganan letek ngono kedah ning kono pamane nek rondo anyaran rondo anyar jenenge Siti sing bocah e sik resik lah wong lanang-lanang ki ngomongne kuwi umpamane aku duwa umpamane aku sapa aku Nur ya Nur kowe sakmene Pak kok iso buah sakmono lho masam kuwi buah apa pinguin Sepira, Pak? Ya biasa ngono lho kok. Iki pomane sapa lah? Budak anu aku jenenge sapa ya? Wis Sri. Sri, awakmu sapa? Aku Dani. Awakmu Dani. Ya rasan-rasan karo masak rasan-rasan. Rasan-rasan sing dirasan-rasani jenenge Nur. Nur Rondo Anyar. Rondo Anyaran. Iki lho. Lho kaya ngono lho rasan-rasane, Pak. Oh, sing dirasani nesu. Iki HP iki mesti HP iki. HP-ne diacokno lho. Ayo Pak, umpamane. Umpamane aku. Kowe anu sapa? Sri. Sri. Aku Dani. Dani. Lho, ni. Sri, tuku apa? Iku arep golek janganan iki lho, pirang-pirang dina bojoku kulo pengen jangan. Apa kuwi pengen digawekno terong? Awakmu aku kangkung enten dina. Lho kaya ngene iki. Kangkung aja kakean mangan kangkung lho. Nek metu bentuke kaya sulak. Awakmu yo ngono aja kakean mangan terong bojomu lemes. Ora masalah. Iki pomane sakamu ngomongne janganan. Heeh, janganan. Kangkung ayu-ayu, Dik. Kaya ngene iki lho. Terong nganti iso menis-menis kaya ngono. Ya kaya ngono lho. Payake, Dik, tipis-tipis kaya triplek. Tahune gembul. Mas, aku tak critani. Apa? Nur lho rondo anyaran kuwi lho. Mas-masane pating krempyok. Ngono kok ya ditudoh-tudohne to. Mas sepuane kok blak-blek krempyong, krempyong. Sepuane ana apa? Lah iya, genite ra umum. Angger nang omahno wong lanang-lanang dilebokne. Kaya ngono kuwi kelakuan. Lah ya kelakuan apa to wong kaya ngono kuwi? Sesuk-sesuk sambar nyelap bongko. Lah iki ngene lho Pak Dok, wong gak oleh. Biasa lambi-lambi lanang. Lambi wedok, Pak, wedok. Iki gak oleh kaya ngene iki. Oleh ora. Apa meneh bengi iki acara sing ngene? Acara kok sing masak dudu Sri karo Dani. Wah, sing masak wong liya. Wis deke ndelok campur sari karo rasan-rasan sing. Nggih, metame jabang bayi ngene kami tuwae lho gawe soto kasinan. Lah iya, ora kaya awake dhewe lak gawe. Lah iya, ngantek kaya ngono to sambele lho pedes kaya apa ta? Ngono kok awake dhewe dikiwakne. Lah iya mine lho atus-atus kaya kawan. Sesuk-sesuk lak dikongkon ora usah gelem. Rasah gelem nek sing masak ora aku, nek kurang sedep. Lah ngene iki lho, ini yang gak boleh Pak. Rasan-rasan. Ora oleh rasan-rasan. Ya biasa ngono. Mbah tanggane iki jungkir walik, mbah piye meneng wae. Meneng wae wong kudu mulat sarira ngrasa wani. Ngono ya, Pak. Sok sing didelok awake dhewe. Ya ya. Nek dijiwit lara aja jiwit liyan. Lah kuwi wong Jawa iki ngono penting. Terus apa neh, Pak? Lak surane sing perlu ditonjol. Sing Jawa iki nek mulan surane paling tidak ya ngumbah gaman, ngumbah pusaka. Pusaka kuwe bar tak umbah kerisku nek iki bar tak umbah nggone empu. Kowe pon duwe keris. Duwe. Duwe keris endhek kae. Enak Pak kerisku. Kerismu e gak enak luke ndlujur. Ora apa tapi kan wis tak umbah Pak wisan. Kerismu mbok umbah ning ndi? Ning gumul. Iki yo peto umbah keris sak turut gumul iki rumangsang iki lho. Gumul iki gak enak pengumbahan keris. Goblok. Umbah keris nggone wong tuwa, nggone wong sepuh, nggone empu. Ku ya tuwek wisan wong iki. Neng jeding tiba ping pira? Ping papat. Wong kuwi sedhong. Ora ta tapi tak pindah ning gumul tak umbah ning kono. Wong umbah gamen ning gumul lho. Lah kuwi enak ono kono 35 wis rewesi kok. Iki ning kono ki. 5 ki wis rewesi. Umbah gamen ki syaraté kembang telon, kembang boreh, kembang macan kerah. Atus gawa menyan. Goblok. 35 ki lho. 35 wis gawa aku dhewe dek iki wisan. Sing umbah sapa? 47, Pak. Bansi wis. Mbok kenane. Ora ning ngono maksude Pak 35 lho. Ora maksude sing daerah ndi? Ya kiwone kae lho arah kiwa gumul kae to. Ya ampun wong kok kaya ngono ora gelem ngejak aku lho. Lah lah lah. Ngono kok ngomongi kancane. Maksude iki ning ngono aku tekok terus didudone ning ngono. Ning ngono empu. Empu. Wong iki pusaka sing paling apik pusaka apa, Pak? Ya pusaka sing paling apik ya pusaka keris. Keris ki barange sengker gak kena nggo ngiris. Ora kena diarani. Mulane wong Jawa kuwi kudu duweni nek wis duwe garwa, kudu duwe wisma. Nek wis duwe wisma kudu duwe turangga. Turangga. Turangga curiga. Curiga. Curiga lan kukila. Kukila. 5. Heeh. Wanita garwa kuwi wis duwe bojo. Wisma ki tegese omah. Turangga tegese kendaraan. Tumpakan. Keris tegese pusaka utawa gaman nek jaman saiki era modern penggawean. Penggawean. Kilo ki manuk, manuk kuwi hiburan utawa ceocean. Nek saiki ya cukup diganti apa ki VCD apa-apa kanggo ganteni. Oh kuwi, pusaka iki keris. Aku wis ora keris-kerisan, Mbak. Aku lak pusaka sing iso diubetne kuwi pusakaku. Pusakane apa? Sertifikat omah. BPKB sepeda motor. Wis penak-penake, Pak. Saiki lak ora salah Mio saiki wis kena 5000, Pak. Iku wis lumayan iki saiki. Lah jenenge dudu pusaka, Dik. Bit kuwi ndak ndak. Kuwi jenenge cah lecet. Iki beti alhamdulillah wis kena 10 Pak iki aku. Dadi ngubetne piro ya aku? Wis nek 4. Nek Suprapit piro, Dik? Suprapit ndandek 3000, Pak. Jajal ya. Kowe kok apal men to, Dik, awakmu? Aku bendino ning Bang Titil kok. Wong kok iso ora ning ngono awake dhewe menghibur warga masyarakat Bangi. Ora usah dihibur wong kene iki wis menghibur akeh banget. Wayange pirang-pirang. Pirang nggon awake dhewe wis tanggapan nang kene wis ping pira ae awake dhewe. Sampai Pak Woe lho ngantek wis tak semantane. Wis Pak Woe sampean nanggap campursari percil. Engko nek wis genep ping 47 tak bonusi sitok aku. Ngono Pak. Ngutuk ora Pak sampeyan. Ya ben sasi ditanggap to Pak. Ini Pak ya. Wong ora pengalaman. Menghibur masyarakat. Aja mung ngomong-ngomong tok. Iki cah cilik-cilik semene mbane iki lho, do nganggo jilbab kabeh. Ayu-ayu. Lho iya napa lho hebat. Anakku ndek awan berpadu karo aku tak semene nangis. Mulih saka sekolah kelas 5 SD kok Pak aku tumbasno jilbab aku gak jilbab. Wah tak semene wonge. Ora aja. Kowe aja gak jilbab. Kowe wong goblok sak donya ya kowe kuwi. Lah sing goblok ya. Lah wong genah anake kuwi wis apik kelakuane apik njaluk jilbab ora mbok tukone kocluk kowe iki. Ora entuk anakku gak jilbab, tak larang keras anakku gak jilbab. Lah nyapa? Anakku lanang kok. Tuh, anakmu lanang. Lanang. Jilbab ono engko mlayu ngene gumul kok. Ora beda karo anakku, anakku hebat. Hebate opo anakmu? Ya ampun, jejeg sirahe bapake wis pinter saiki. Iki malah tak tambahi takon misuh teruskan aku yo tak ngene. Bapak ra pengalaman lho iki tak tekoki nuwun sewu. Apa? Kewan sing paling kendel duwe sak donya apa? Kewan sing paling kendel opo enek to Pak? Yo ra enek to Pak. Mangsamu apa nek menurutmu? Macan-macan. Alah macan kok kendel roh bedil yo mlayu. Macan harimau. Harimau tunggale to roh bedil mlayu. Kuwi paling kendel Pak. Ora iso. Lah apa to Pak? Kewan paling kendel sak donyane tumo. Kuwi opo enek? Iya, tumoe paling kendel sak donya. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-idek ndase marang tuamu lho. Kowe opo wani ngidek-idek ndase marang tuamu? Gendeng tumo iki jebul wong paling apa kewan apa? Paling kendel. Terus kewan sing paling ngeyel sak donya iki apa, Pak? Kewan paling ngeyel sak donya apa? Anu apa ki kancil? Ah, kurang ngeyel. Kodhok? Ah, kurang ngeyel. Kirik? Ah, kurang ngeyel, Pak. Kewan paling ngeyel sak donya apa? Kethek, Pak. Lah kok iso? Lho, ngeyel. Tapi itu pertanyaanmu kan kita kok bisa. Lah iya. Piye piye? Kewan sing paling ngeyel sak donya kewan apa? Anu kodhok kurang ngeyel. Kancil kurang ngeyel. Kirik kurang ngeyel. Lah kewan paling ngeyel sak donya apa? Kethek. Kok iso lho? Lho ngeyel. Berarti kethek e aku. Lah aku ora omong kethek e aku. Lah aku ora omong awakmu kethek lho. Lokne wae. Ora ning ngono lho kowe bedhe anu perkara kewan ya pedhot karo aku. Lah alah alah wis tanggep adikku dhewe. Iya Pak. Iya ta? Gelem ta? Gelem. Lah berarti iki termasuk adik kethek. Kok mendal jangkrik tenan kok. Lah kowe berarti lak kowe nganggep aku adikku dhewe. Lah iki Pak Wo? Pak Wo iki tak anggap bapakku dhewe. Berarti Pak Wo. Berarti Pak Wo keluarga. Ayo. Ayo. Ayo. Wah iso apa rumangsamu Pak Wo kok iso arep mbok. Lah ra ngono lah Pakmu keluarga kethek berarti kabeh kethek kabeh kok rumangsa. Ya rumah kowe tok. Kowe iki wong sisi kok wong gendeng kowe iki ae. Lah kok iso gendeng? Lah terus entar didelok wong keh ora isin ya goblok wong gendeng ra enak. Kowe iki gendeng. Lah didelok wong sakmono bane ora isin. Ya ah yo tok gendeng. Goblok. Lah sing gendeng ya ra aku tok. Kowe barang ngerti wong gendeng kok mbok cak omong. Oh. Kondi Pak Gemong. Oh, ngerti wong gendeng mbok camong. Berarti yo ora dhewe to lho. Sopo? Penonton bareng iki. Napa? Yo stres. Lah kok iso lho. Lah wong gendeng kok didelok lho, kan yo gak boleh jane. Berarti ora penonton tok. Sopo? Ya bulurah iki. Ayo ngomong. Ngomong. Wonge ayu. Terus apa nih? Jik enam lah dadi lurah tahu gandeng aku nah iya mangane karo aku lho mbiyen petau dhewe-dhewe sepiring berdua masa to Pak? Alah ning restorane sepiring berdua dik bulurah karo aku terus ha kono bar mangan no, terus gak entek diundur ning nguri tak pangan. Wo alah kowe iki wong stres to berarti kowe iki wong turantok to padha padha rata-rata padha mah eh iki lho tak dudone iki lho aku karo bojoku padha. Ndi bojomu? Iki sing cantik lho, iki nomor loro. Iki lho bojoku, Pak. Bojomu ndi? Mas, kuwi to tak omongi dik masalah, tak omong. Ya, bojomu lho. Nek pas kowe tanggapan, wong ngene ngarep lawang ning ngarep omahe karo Parman lho. Bojomu lho karo Parman. neng jero kamar karo Parman, neng pawon karo Parman, neng kamar mandi lho karo Parman. Jane aku karo Parman ganteng ndi, Pak? Ya jane ganteng kowe, Parman opo? Parman itu kocok tau bojoke sisi. Kowe nek pas tanggapan ngono ge enek wong ta sepi ngomah, neng arep lawang karo Parman. Wah, tak senene Pak mari ngene, Pak. Neng kok kamar wong luru karo Parman, karo Parman. Ireng apa putih Parman? Putih, putih kowe kalah putih karo kowe. Kon maju Pak, tak senenane ning kene Pak, pumbung ning kene Pak. Tak mengane Pak, Parman lho jenenge Parman. Parman ini apa-apane lho kok Mas aku. Parman pengenane pas awakmu tanggapan ning Malang ketho. Berjeli lho ning kok toko lho kok guncengan karo Tasmi. Ya ampun. Tasmi digunceng ngalor ngidul. Sing rambuté keriting kuwi. Ning toko digandeng ning pasar digandeng. Ya Allah, mosok Mas. Tasmi. Kok tega karo aku? Deloken dhewe lho Tasmi. Ya Allah. Tasmi ngono. Ten Parman. Iya tak kepruk iki. Hei, hei. Kowe wong wedok koclok kowe. Ya wong lanang gendeng kowe. Nyapa kok iso Parman mbok elok-elok. Lah kok nyapa kok iso gandeng Parmi mau? Tasmi. Tasmi. Tas sapa dek? Heh. Lho kae kowe pas nang tapi kan apa wong lanang kok. Tapi apa bojone madu kae kok. Padha. Padha. Heh. Apa iki? Karo Parman. Neng awakmu wong wedok piye? Kocok apa di on bojone nyambut gawe lah kok iso karo Parman. Tasmi digawani ngalor ngidul Tasmi. Iya. Ngopo lho? Iya iya. Nyapa? Ayo. Nesu. Ya nesu. Ya iso nesu. Nesu. Lah aku rono irunge kaya sokle lho. Kae lah nesu karo aku terus tak cepot terus joget to. Karo Tasmi. Iso nggawani Tasmi barang. Awakmu sing kocluk. Apa wong wedok kok iso gawa Parman? Parman iki lho ganteng aku karo Parman jenenge Parman mesti lahir taun 70-an. Sopo sing ngomong Parman? Lah kuwi awan-awan karo Parman, sore karo Parman, bengi, bengi barang Pak. Bengi barang karo Parman. Lah aku tas. Lah kok sampean jarene ganteng Tasmi, ngalor ngidul gawane Tasmi barang. Eh, minggu-minggu karo Tasmi. Lah, genahno ta? Heh? Karo Parman. Ganteng ngomong kok. Karo Parman sing piye, Pak? Iki lho karo Parman pas kuwi tanggapan ning arep lawan. Lho kuwi lho, omongane iki lho. Aku roh dhewe. Parman opo ngono lho omong. Aku lho ning arep lambine dicopot. Ya, terus sampe nyepot klambi kowe. Heh, wong wedok jahanam kowe. Tasmi, ngene lho. Iki lho, Tasmi di ngene lho. Ayo, Tasmi di ngene tangane. Ya Allah, aku ora tau dikonone lho, Mas. Heh, dadi wong lanang kok mentol karo wedok. Kurang piye iki? Sing dicopot sik Parman opo kono, Pak? Iki sing dicopot iki. Ya ampun, biadatmu di mana? Sing lanange rong cepet-cepet tak sewedok cepet-cepet dhisik. Tasmi lho Mas. Nah. Tasmi dilus-lus bareng. Ya Allah Mas dilus-lus. Nang toko. Lah rumah sapa aku ki ora mau lus-lus lho Mas. Lah aku tak kirim sama anakne. Eh? Aku ki kurang piye? Kowe bolos apa tak kucuk dhisik. Apa to apa to? Kowe bolos apa? Ya bolo kabeh karena aku ngomong bener to wis samongne kabeh ngono lho. Lah nyapa kok iso karo Tasmi lho, Tasmi apa? Eh tak omongi. Weh ngangkel weh ora karo Tasmi. Ora ora nyapa-nyapa. Kowe nang Blitar nang toko kae, kowe nyangklong tas kae. Kae tas iki adah apa? Mi. Lah iya nek tas adah mi jenenge tas apa? Tasmi. Lah iya. Lah terus saiki lek kowe mau ngarani. Lah kena kowe copot klambi nang ngarepan isuk-isuk kowe. Lah kowe. Lah Parman-Parman apa? Kowe nggawa parem lho mbok gosok nganggo Parman kuwi lho. Diparemi awake Parman. Lho cucuk wong lanang to kuwi. Sapa sing lep, ngomong? Kowe mah ya dudu wedok. Tasmi tas adami lho. Ya Allah Mas. Lep. Aku jalan sepura. Kowe sekuni kowe. Kowe aja mempertanggung jawab. Iki bojoku tenan iki yang saya cintai mangsamu. Ora kaya awakmu, awakmu nek kene sapa gandenganmu. Lah kowe nyenengi sapa jajal? Mangsane dikura-kura duwe. Kowe karo kuwi. Heeh. Mbak Via. Mengi Tasmi. Mbak Via. Rene tak omong, aja nganti percaya karo Yuda. Awan-awan mau ndelok jaranan karo aku ngetengi cah cilik iki. Tenan sampe bocah cilik yo aja ditengi. Masa to? Nih aja ditengi. Ora ajar. Piye? Sampe kan wis BBM terus bacaan karo Wayuda to. Terus ngomong dhewe lek cinta karo aku. Isuk mau ngetengi cah cilik ndelok jaranan karo aku. Iki sampe nangis aja ditengi. Lah aku rong dikapak-kapakne lho Mas kok wis tonyonen. bocah. Sampeyan kejadian mau cinta karo aku, terus saya karo aku. Kok terus sampeyan ngetingi bocah cilik lah aku lho rumpuk kapak-kapaknya lho mes. Aku rumpuk kapak-kapaknya lho mes. Hei, Mbak Yu, sampai kaya ngene lho. Hei, iling-ilingan. Keng, awake dhewe kok ketemu Via. Via opo iki lho sing enak. Leh, aja ditengi. Karo caci iki enak. Lho, gila nek kowe mbak. Kebacot kowe, kebacot kowe. Di bawah umur. Piye lho mes, kok ngono iki piye lho mes? Delok jaranan karo kowe noe. Awan mau delok jaranan karo aku lah sampai bocah men ana aja ditengi le. Kok nangis mau mes lah. Gila nek mentok lho mes. Weh, percil tumbak cucuan. Bene. Lah jane yo genah ngono. Genah aku ngetengi cah cilik nang ndi? Nek mau ra mungkin aku ngetengi cah cilik. Nek delok jaranan mau lho Pak Do. Apa iso delok jaranan ngetengi cah cilik lho? Lah kan nenek. Kowe tumbak cucuan kowe. Marai pacarku nesu. Sik sik sik to. Malah jaranane ning ngono. Awakmu lek delok ning kene kan teko mburi karo aku. Terus awakmu ning ngarep umpamane aku cah cilik, aku ning kene. Terus awakmu ning mburi ngene to. Maringo terus maju-maju, kowe ning ngarepe cah cilik. Terus cah cilik muni le aja ditengi le. Leh aja ditengi leh aduh leh aja ditengi. Oh berarti tegese ki mau bocah cilik ngetangi cah cilik ki mau bocah cilik mau ngaling-ngalingi goblok. Berarti ditengi. Berarti sampean setia yo Mas. Yo setia to aku karo kowe. Bebek. Bebek lambemu lho. Tapi Pak Isa rasah ngotot mas, koyok mas yudho menghadapi seorang wanita itu harus dengan lemah lembut gayanya kayak kekinian, kecah nomlong sakil kekinian kayak cah jadul marai sing gaul, sama ini karena aku sing mesra jadul kenapa kok bisa bocah, aku boloknya bocah bajul langsung iya mas jadul, itu zaman dulu orang kekinian kayak aku paling tidak makan hamburger apa mau dia, alum apa pak? Wilo panganan pendak bodoh lo. Alum. Kok sak kok iso nang kok iso ngene. Ah, Pak. Nadane ora kena. Rodok kebas. Rodok kebas. Iya sak ngene lho. Mangan apa? Alum. Ya pomane tak tekoki. Mangan apa, Pak Jo? Alum. Enak lho. Mangan apa, Dik Cil? Alum. Nadane kok kurang gede. Alum. Alum. Awam enak kan nenggonku jemen iya iya bejum paling tidak kene. Hai bebek kangen bingit aku sayang bingit mukuci bingit cemungut nanti kaya bebek bocah saiki cah nom-nom saiki yang ngono bebek bebek iya mas bentar tak bebek bebek kangen bingi mukuci mukuci cemungut cemungut ya nah ngono ndang ayo cedak dicedaki mlakune ya mlakune oh kuwi jane gejala stroke sing teriak jeneng utek goblok iku angel kandhane gelo aku sesuk untune diketane untune diketane kok kemalah kayak lorayan ngono sih men lah buh manut mau kucul mulai satu dua bebek kangen bingit kangen bingit mukuci cemungut marah topi ya biasa apa pula tukaran karo bojomu ngono biasa apa pula tukaran karo bojomu marah topi ya tapi kan SMS ora omong oh iya cemung iya kono yo kan bales aku piye mas Percil ada apa sih Percil ada apa sih marah to ku ya iya pak iya pak iya pak lakre aku ra iso lho lha kono mesti lak dia sampai tak lirik lho marah to ya eh nang ya bebek mukuci bingit iya pak dong cemungut ya so sweet marah tapi ya nyanyi iya nyanyi satu nada saya satu nada ya ampun mbak Dini apa mas lagi roh aku ya pia nek tak mau pia apa aku lagi eruh rambutnya percaya pia mas aja entuk turun ning ngarep lawang. Lha nyapa? Ndase pangan wedhus. Lah kok dipangan wedhus? Heh, weh. Ayimu. Rambutnya baru. kabar? Itu asli ya? Asli. Ya ampun Allah. Masa asli? Ya ampun. Itu asli tenan. Asli, ampun asli. Iki tenan. Asli. Golek no lengogas, bensin karo korek bongen. Nesu. Bulurah monggo lho, asli lho bulurah. Bu. Wong edan. Satu nada sayang. Untuk istriku yang tersayang. Ngono kuwi dupale enak aku ngono kuwi. Anoe karo tasmi nok. Aja ditangile. Hey muskurane tembil padam minho muskurane nek percil kaya cepe matane matane matane matane yudha kalau gue awamu ngelore kancane awamu ngelore kancane omonganmu rusuh awamu ngelore rusuh gak aku marah topian gak seneng aku lagunya apa? Lagi ini aku beda lagi ini kono biye eh? Lo bar karo kena karo kena wong lamang capok-pok gue ini jenengnya tak idoni lo gue malan bene mas bene dicarnya lek mati dewe tau sumber ben pak mewe agak kesini sayang ditinggal ndang kono tangannya jangan temeh-temeh mulai tak tok tenang kowe nyapa to Sri karo Dani hatiku digawe loro nyawang kowe dikowo wong liya nono swarane Dul kamit salah apa Dar? Salah ini lagu men kok bisa salah? Nih kata nih Mun, di Mun apa Mun? Ci Dar, sudar salah ini lagu Mun lagu bisa tau? Ini lagu ditinggal hatiku, lah bener pak hatiku tiga belor awakmu nyanyi awakmu nadanya apa wi? C nadanya apa ini? Wi bas neng A sun sembuh semang iki masih otak utang jeruk hati lagi jalan karo nggekmu dik kwale. Lagu iso kijolan iki. Jalukane Pak Dok. Enyar lagi nang YouTube rung metu enyar. Jalukane Mbah Lurah cuma lagune Gerajakan Banyuwangi ya. Nggih. Dicoba dulu satu nada untuk Gerajakan Banyuwangi. Oke. Ya kan. Jajal sih. Gerajakan Banyuwangi itu versinya biasa ya. Sampean kudune iso versi yang lain-lain contoh ning umpamane rock ya jiro lu pak ya aja rock apa pak enak isine lho kok isine lho mas golek isine golekne mercon di sumet madir ya jale coba dulu versi keroncong. Keroncong. Tak jajal kabeh, Pak. Iya. Aku bagai lho, Dek. Iya. Versine beda-beda, ayo. Keroncong iki, Mas, ya. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Naik dong, biar nang. Sing ta adalah junjungan. Adol. Junjungan. Adol. Junjungan. Brondasmu atau brondasmu. Itek aimu, itek aimu. Gerajakan Banyuwangi. Versi apa dek? Iki no versi Arab. Oh. Ada deng deng tak, deng tak. Selatu. Lelah lagi gerajakan. Oh, iya. Kau rajakan Banyuwangi, rayu dari sekau suci. Heya heya heya. Ada, kita ada. Aku. Ada siapa dia? Papua. Hah? Oh. Macam mana kau ni? Macam mana? Yo. Iso pora caca. Caca iso. Gara awakmu iso pora. Papua uangnya lho. Lah lah kudu iso. Uangnya. Uang lungset awakmu iso teko ditinggal ora katokan terus kene ne dicengkali ngene ta. Ya. Tunjukkan bahwa kamu bisa, Mas. Ya aku jelas bisu. Bisa. Ya lah. Ya kata-katane nek. Gerajakan. Hah, sak pira? Minim. Gerajakan Banyuwangi. Angel lah pas aku. Lah kok nak genti jajalan toh, Mas? Aku jajal. Gerajakan Banyuwangi. Oh, versi Banyuwangi. Oh, ra iso we. Oh my god. Lagi asale kok kono lho, Mas. Gerajakan Banyuwangi. Ya wis bener. Tapi ya biasa sampean. Lah iso tenan kok. Jajal ra yo. Jajal Mah, iki Pak, jajal iki. Sing endi? Iki. Halah ya masuk nek iki.